ada perasaan yang tak menentu di hati. Bila ingat sorot matamu yang ku rasa berbeda. Oh, janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh, cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah. Selamanya kan ku jaga dirimu seperti kapas putih di hatiku. Takkan ku buat noda. Yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Oh, cintaku, ku mau tetap kamu. Oh, yang jadi kekasihku. Jangan pernah. Di hatiku.